بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين عزني وعزكم الله وأخواتي في الله، kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah makna tagut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru yang sebenarnya sudah kita ulang-ulang namun sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi rahimahullah. Kata beliau, qala al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, wa tawahitu kathiratun wa ru'usuhum khamsah. Tahut-tahut itu banyak dan pemimpin-pemimpinnya ada lima. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Qala Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, at-tawahitu kathiratun, tagut-tagut itu banyak sekali. Fa kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa tagut. Ini berarti makna yang sangat umum lagi. Maka setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan dia adalah tagut. Kata beliau, فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ طَاغُوتٌ. Setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah tagut. وَهَذَا لَا حَصْرَ لَهُ. Yang seperti ini tidak ada batasannya. وَلَكِنْ رُؤُوسُ الطَّوَاغِيتِ هُمْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ. Akan tetapi pemimpin-pemimpin tagut mereka ada lima tadi. Sudah kita lewati penyebutannya barakallahu fikum warahmatullah. Lima pembesar-pembesar atau pemimpin tauhid. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-awwal, jadi pemimpin-pemimpin tauhid yang pertama adalah asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Pertama adalah setan. Yang kemarin kita sebutkan iblis yang enggak jauh beda ya, enggak masalah. Asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah, yaitu setan yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pemimpin-pemimpin tauhid, yang pertama adalah setan yang menyeru atau mengajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu as-syaitan alla ta'budu as-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memberikan kepada kalian sebuah kabar dan berita, wahai bani adam, agar kalian tidak menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Oleh karena itu, kita semuanya dilarang mengikuti langkah-langkah setan, karena para setan ketika menggoda manusia tidak dengan satu kali langkah namun berlangkah-langkah. Terkadang manusia digoda dari pintu dunia kemudian dia tahan dan bersabar. Akhirnya setan beralih menggoda manusia dari pintu agama atau pintu ilmu, sehingga mereka pun tidak memiliki yang namanya sifat rendah diri atau sifat mudah menerima kebenaran. Akhirnya setan senang dan bahagia ketika bisa menjerumuskan manusia dari pintu ilmu. Ada juga di antara mereka yang setan mengganggu manusia dari pintu ilmu namun tidak mempan dan tidak mampu untuk menggoyahkan manusia. Akhirnya setan tetap berupaya untuk merobohkan dan juga menghancurkan manusia dari pintu dunia, dan akhirnya manusia yang semula berilmu hanyut dengan dunia dan tidak lagi peduli dengan ilmunya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini, qala Syekh Shalih Al Fauzan wafaqahullah, al awal asyaitan, yang pertama adalah setan. Li anna asla tawahid huwa syaitan, karena sumber asal usulnya tawhid adalah setan. Wa misluhu tawahidul ins, dan yang semisalnya adalah tawhid-tawhid dari kalangan manusia. Syayatinul ins, dan juga setan-setan dari kalangan manusia. Alladzina yuhassinuna linnas ibadata ghirillah, yaitu para setan dari kalangan manusia yang menghias-hiasi, memperindah di hadapan manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammunaha bi asma'in khadiyah, mereka menamakan sesembahan-sesembahan tersebut dengan nama-nama yang menipu, dengan nama-nama yang menghanyutkan, yang menjerumuskan kepada perkara-perkara kesyirikan. Yasuhuna linnas adzabha lighairillah, mereka memperbolehkan manusia untuk menyembelih, untuk mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Wa nadra lighairillah, dan juga memperbolehkan, yasuhun maksudnya adalah, atau yusawihun yujawizun, maksudnya mereka memperbolehkan dan menyembelih sesembelihan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka memperbolehkan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah bi ghairillah, dan juga memperbolehkan beristighatsah kepada selain Allah. Wa du'al mauta, dan juga memperbolehkan berdoa, menyeru, meminta kepada para mayit. Yasuhuna hadza, mereka memperbolehkan hal ini. Wa yusammunahu bi asma'in yakhda'una an-nas biha, mereka menamakan dengan nama-nama yang menipu manusia dengan nama-nama tersebut. Ha'ula'i tawahid, mereka-mereka ini adalah para tawhid. Allahumma sta'an. Wa ibadatu syaitan takunu bi ta'atihi, dan beribadah kepada setan terjadi dengan mentaati setan itu sendiri. Jadi terkadang setan itu senang dengan para dukun, tukang sihir, atau yang semisalnya, karena memang mereka melakukan ritual-ritual yang ritual tersebut berbau kekufuran, sehingga setan senang dan membantunya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Faman ata'ahu faqad abidahu, maka barang siapa yang mentaati setan, sungguh dia telah menyembahnya. Sebagian mereka ada yang datang ke kuburan-kuburan, kemudian meminta kekayaan, akhirnya setan muncul dalam bentuk suara mengatakan, kalau minta kekayaan setiap malam Jumat mempersembahkan kepada kuburan ini ayam yang berwarna hitam. Jadi ayam itu mencari warna hitam semuanya. Kalau ada satu warna putih ada dikit, enggak bisa, enggak diterima. Nah, sebagian seperti itu. Kalau di Jawa itu namanya ayam temani gitu ya. Ayam temani itu ayam yang hitam polos dia. Nah, itu pun disembelih, dipersembahkan untuk apa? Untuk kuburan wali fulan atau wali alam menurut mereka. Allahu musta'an. Itu pun sebagian mereka mensyaratkan harus dimasak juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, walaupun nanti ujung-ujungnya yang makan penunggu kuburannya itu. Allahu musta'an. Banyak sekali kejadian-kejadian, nah, barakallahu fikum, ritual-ritual kesyirikan, namun seakan-akan manusia itu terpedaya dengan tipuan setan tadi. Allahumma musta'an. Naam. Kata beliau di sini, al-ikhtilafi anwa'i hadhihi al-ibadah. Naam. Berbagai macam jenis bentuk-bentuk peribadatan yang terjadi. Minha ma yasilu ila haddil kufri wa syirki. Di antaranya bentuk peribadatan tersebut sampai mencapai kepada tingkatan kekufuran dan kesyirikan, wallahu a'lam. Naam, ini terbukti ya. Kalau di sini wallah alam ada atau tidak, kalau di Jawa sana banyak orang-orang yang mencari kekayaan. Terkadang datang ke kuburan atau datang ke pohon-pohon besar, pohon beringin itu ya, yang mereka anggap angker, atau datang ke tempat-tempat keramat itu, kemudian mereka mempersembahkan 6 syarat-syarat yang sebenarnya syarat tersebut adalah syarat yang berbau kesyirikan. 6. Mungkin di situ nanti mempersembahkan sesembelihan atau terkadang makanan-makanan yang seharusnya tidak diberikan atau tidak dipersembahkan untuk kuburan atau orang yang sudah meninggal tersebut. Allahumma musta'an. Wa minha ma huwa dunaha bihasbi ta'ati syaitan. Di antara bentuk peribadatan juga, bentuk peribadatan yang lainnya adalah yang di bawah kesyirikan dan di bawah kekufuran sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada setan tersebut. Fakulul ma'asi ta'atun lisyayat fakulul ma'asi ta'atun lisyaitan wa asadduha asyirkin. Setiap perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan bentuk ketaatan kepada setan, dan yang paling parahnya adalah kesyirikan. Yang paling parahnya adalah kesyirikan. Allahu musta'an. Wa yusa'iduhu sayatin al-ins, dan yang menolong orang tersebut adalah para setan dari kalangan manusia. Sudah kami sebutkan maksudnya para setan dari kalangan manusia bukan wajahnya wajah setan, namun perilaku perbuatannya, ritualnya adalah ritual setan walaupun dia berbadan manusia. Allahu musta'an. Min ulama'id dalal, dari kalangan para ulama sesat, alladzina yad'una an-nasa ila ibadati ghairillah, yaitu para ulama sesat yang mereka mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Wa yasammunaha bi ghairi syirki. Nah, namun para ulama sesat tadi menamakan ritual-ritual yang mereka lakukan bukan penamaan syirik. Ini bukan syirik ini. Ini bukan syirik, ini hanya saja kita menjadikan perantara. Kita itu kalau minta kepada Allah Ta'ala langsung itu enggak layak katanya. Kita banyak dosanya, banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita enggak layak kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala, kata mereka. Akhirnya, daripada kita minta langsung, kita memakai perantara-perantara. Jadi mintanya enggak langsung kepada Allah Ta'ala, kepada orang-orang soleh sudah meninggal. Dijadikan perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Nah, jadi mereka meletakkan syubhat yang sangat halus sekali. Alasan mereka, kami atau kita orang-orang yang kotor, orang-orang yang banyak dosanya, banyak melakukan maksiat, jadi kalau minta langsung tidak layak, tidak pantas. Akhirnya kita menggunakan perantara-perantara. Ya, akhirnya mereka enggak minta langsung, mintanya kepada para barakallahu fikum, para orang-orang saleh, atau orang-orang wali yang menurut mereka adalah wali dan semisalnya. Allahu musta'an. Padahal di dalam Al-Qur'an Karim jelas-jelas Allah Ta'ala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku langsung, enggak perlu pakai perantara-perantara. Na'am barakallahu fikum. Karena mereka mengkiaskan atau mereka menggambarkan, kalian aja kalau minta kepada presiden enggak minta langsung katanya. Ya kan? Mintanya harus melalui menteri-menterinya, kemudian pengawal-pengawalnya, kata mereka. Ini enggak bisa disamakan warakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan langsung wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bayangkan, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun udhibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah diriku dekat, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Ini semuanya dalil yang menunjukkan apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta kekayaan, minta agar diberkahi rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada perantara. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Namun di dalam berdoa ingat, karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh kita tergesa-gesa dalam berdoa. Sebagian orang tergesa-gesa ya. Wah, sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan. Kadang ada yang seperti itu namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa maksudnya tergesa-gesa itu? Maksudnya adalah yaqulu rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuni. Ini tergesa-gesa itu. Ada orang yang berkata atau berdoa mengatakan, "Aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini tapi enggak pernah melihat dikabulkan." Nah, yang seperti ini dikatakan tergesa-gesa. Sabar. Berdoa itu sabar. Karena orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan ini, yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua ditunda nanti di hari kiamat. Yang ketiga dipalingkan darinya keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Nah, jadi tidak usah khawatir. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kemungkinan tadi. Imma doanya dikabulkan langsung dalam waktu dekat, atau ditunda nanti di hari kiamat, atau akan dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi semuanya kebaikan, barakallahu fikum. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam. Jadi ingat baik-baik ya, di dalam berdoa jangan tergesa-gesa. Terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah yusammunaha tawassulan. Jadi mereka menamakan dengan nama-nama yang lain agar orang itu tertarik, dinamakan dengan tawassul. Jadi mencari, nah barakallahu fikum hafizakumullah, mencari kata-kata yang kira-kira kata-kata tersebut seakan-akan maknanya bukan kesyirikan itu. Nah, menamakan ini tawassul ini. Tawassul, kita enggak bisa lo minta langsung, harus melalui orang saleh katanya. Nah barakallahu fikum, kita diperbolehkan tawassul dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti kita bertawassul dengan amalan-amalan saleh, boleh. Ya, seperti kisahnya orang yang, nah barakallahu fikum, terjebak di dalam gua itu. Ya, tiga orang yang terjebak dalam gua, kemudian masing-masing mereka menyebutkan amalan-amalan saleh mereka agar batu besar yang menutupi mulut gua itu, nah barakallahu fikum, terbuka. Nah, akhirnya satu persatu menyebutkan amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan karena benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pintu atau mulut gua tadi terbuka sedikit demi sedikit. Jadi kita boleh bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Adapun bertawassul dengan perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, tidak diperkenankan. Allahu musta'an. Au yusammunaha al-mahabbah lis-salihin, atau sebagian mereka menamakan ini bentuk cinta kita kepada orang saleh katanya. Orang-orang saleh itu kan orang yang taat kepada Allah. Jadi bentuk cintanya kita itu kalau minta kepada Allah Ta'ala melalui orang-orang saleh katanya. Jadi enggak mau langsungan, enggak mau. Ini seperti perilaku orang-orang jahiliyah waktu itu. Orang-orang zaman jahiliyah waktu itu ketika mereka tawaf Ka'bah itu, barakallahu fikum, ketika ingin melakukan tawaf keliling Ka'bah itu, mereka telanjang semuanya mereka. Pakaian-pakaian mereka dilepas, telanjang. Alasan mereka, pakaian kami itu kotor, pakaian kami itu banyak dosanya, sehingga enggak layak kalau untuk tawaf keliling Ka'bah itu pakaiannya penuh dengan dosa katanya. Dilepas, akhirnya mereka tawaf keliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Allahumma musta'an. Sebelum diharamkan dan sebelum na'am barakallahu fikum diasyariatkan agar na'am barakallahu fikum tidak tawaf kecuali dalam keadaan tidak telanjang. Allahumma musta'an. Yang jelas mereka berupaya untuk mengelabui manusia agar mereka terjatuh dalam kesyirikan dengan cara mengubah nama-nama kesyirikan dengan nama-nama yang indah. Kita lihat, au bi ghairi dzalika min anwa'il asma'il khada'ah, atau yang selain itu berupa nama-nama yang menipu. Fa ha'ula'i min a'wani syaitan, maka mereka-mereka ini termasuk para penolong-penolong setan atau para pembantu-pembantu setan. Allahu akhbara annal jinna lahum syayatin wa annal insa lahum syayatin. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwasanya jin itu mereka memiliki para setan juga dari kalangan jin, dan bahwasanya manusia juga memiliki para setan dari kalangan manusia. Naam, kita lihat syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin yang mereka saling mencurahkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya dengan cara menghias-hiasi ucapan ghurura dalam keadaan untuk menipu. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam, ternyata setan itu dari kalangan jin juga ada, dari kalangan manusia juga ada. Hati-hati. Kata beliau, yusaiduna ala idlali bani Adam. Mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk menyesatkan bani Adam. Hadza huwa an-naw'ul awwal min at-tawaghit. Ini adalah jenis yang pertama dari taghut, as-syaitan. Jadi taghut, nah barakallahu fikum, itu banyak sekali, yang paling besarnya adalah iblis atau setan dari itu. Wa man sara fi riqabi syaitan, dan barang siapa yang berjalan seperti berjalannya para setan. Nah, maksudnya mengikuti langkah-langkah setan juga dikatakan taghut. Hatta walau qala al-insan, hatta walaupun manusia itu mengatakan ana ma'budu syaitan, alasan mereka, aku enggak nyembah setan, aku hanya meminta kepada kuburan katanya. Alasannya seperti itu. Kalau nyembah enggak nyembah, aku enggak nyembah setan, aku juga sholat, sholat juga, puasa, zakat, haji, tapi aku hanya menyembah apa? Aku hanya meminta kepada kuburan, meminta kepada orang-orang sholat yang meninggal. Alasannya enggak nyembah, bayangkan tuh. Padahal yang namanya meminta pada perkara yang tidak dimampui oleh nam barakallahu fikum, tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah. Ewa. Walaupun bentuknya permintaan itu ibadah. Oleh karena itu tidak boleh meminta sesuatu perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau perkara-perkara yang dimampui oleh manusia, misalkan kita minta tolong barakallahu fikum, nam minta tolong diangkatkan barakallahu fikum barangnya, atau minta tolong diangkatkan nah barakallahu fikum pakaiannya, nah diperbolehkan ya isti'anah, minta pertolongan kepada manusia diperbolehkan dengan 3 syarat. Jadi minta tolong dengan manusia diperbolehkan dengan 3 syarat. Syaratnya yang pertama adalah orang tersebut hidup. Nah, syaratnya minta tolong kepada manusia, naam barakallahu fikum, diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna hayyan, hendaknya manusia tersebut hidup. Kemudian yang kedua, ayyakuna hadiran, hendaknya manusia tersebut hadir. Hadir dalam artian itu bisa gitu ya. Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qadiran, hendaknya manusia tersebut mampu. 3 syaratnya, hidup, hadir, mampu. Hidup, hadir, mampu. Nah, 3 syarat tersebut diperbolehkan. Contohnya, antum berada di Pare-Pare ya, minta tolong, tolong dikirim uangnya, misalkan nyuruh ikhwah yang ada di Makassar sana. Nah, orangnya hidup, hidup, mampu, kemudian hadir dengan suara, nah melalui telepon walaupun ya, nah barakallahu fikum, gak masalah, boleh. Namanya apa? Namanya isti'anah, minta pertolongan dengan makhluk, yang makhluk itu mampu, tidak masalah. Hidup, hadir, mampu syaratnya tadi. Nah, ada pun minta pertolongan kepada makhluk, antum ya pak ya, afan, pertanyaan untuk antum ya, minta tolong kepada makhluk yang dia itu hidup, hadir, tapi gak mampu, boleh gak? Apa? Tidak diperbolehkan berarti? Atau dianggap apa itu? Misalkan ada orang ya, ada orang yang dia tuh hidup, hadir juga di depan kita, tapi dia enggak punya kemampuan. Kita minta tolong kepada dia. Contohnya dia itu orangnya lumpuh kakinya. Nah, kita minta tolong, tolong bantu angkat batu ini misalkan. Kepada orang yang lumpuh, dia hidup, hadir, tapi enggak mampu. Boleh enggak? Namanya apa namanya ini? Namanya apa, Pak? Namanya apa? Orangnya hidup, hadir di depan kita, cuman lumpuh kakinya. Kita minta tolong, Pak, tolong bantu angkat batu ini misalkan. Dia kan gak mampu. Boleh gak gitu? Boleh? Lah dia gak mampu ya? dinamakan dengan apa itu? Dinamakan perbuatan sia-sia. Namanya, kalau tidak salah disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau menambah raqalah fikum syarah kitab al-usul salasah, makna dan itu. Yang jelas, termasuk perbuatan sia-sia. Kenapa? Minta tolong kepada orang yang tidak mampu, yang lumpuh, misalnya. Istilahnya teriak-teriak pun dia gak akan nolong gitu loh. Paham ya? Teriak-teriak pun dia tetap di situ, lumpuh. Gak bisa apa-apa. Nah, Allah musta'an. Oleh karena itu, tiga syarat tadi memang penting sekali. Kita lihat di sini, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kata beliau di sini, nakul, kita katakan, idza ata'na, idza ata'tahu, wa qattalahu, faqad abittahu. Jika engkau mentaati setan dan tunduk dengan setan, maka sungguh engkau telah menyembah setan. Syi'ta am abaita, mau atau enggak mau, seperti itu konsekuensinya. Kalau kamu mentaati setan, kemudian tunduk dengan peraturan dan aturan setan tadi, berarti kamu telah menyembah setan. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi memang seringnya seperti ini terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu ya. Orang awam itu biasanya terpengaruh mereka. Pak, mau enggak kekayaan? Oh, mau. Syaratnya apa? Syaratnya setiap malam Jumat katanya, bapak harus keliling rumah dalam keadaan telanjang. Mau juga. Paham ya? Ada syarat seperti itu. Kemudian setiap malam Jumat, bapak harus menyebar bunga di perempatan jalan. Kalau di sini alam ada atau tidak, kalau di Jawa banyak sekali ya. Kesyirikan-kesyirikan, subhanallah. Ngeri sekali. Namallahu musta'an. Yang jelas, enam syarat-syarat tersebut munculnya dari mana? Dari setan, dari kalangan manusia. Allahu musta'an. Kalau mentaati setan dan tunduk dengan peraturannya, sungguh dia secara tidak langsung menyembah setan. Mau atau tidak mau, kata beliau. Alladzi la ya'budu syaitan huwalladzi yukhalifuhu wa ya'sih. Adapun orang yang tidak menyembah setan adalah orang yang menyelisihi nan setan tadi dan tidak mau mentaati peraturan setan. Hadza huwalladzi la ya'budu syaitan. Inilah orang yang tidak menyembah setan. Lakin akan tetapi qattakunu ibadatus syaitan tasilu ilal kufri al mukhrij minal millah. Terkadang orang yang menyembah setan itu sampai tingkatannya kepada kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Allahu musta'an. Wa takunu duna dzalik, terkadang pun apa? Terkadang pun keadaannya di bawahnya tidak sampai kekufuran. Walakinnaha kulluha ta'atun lisyaitan. Akan tetapi semuanya itu pun tetap dikatakan taat kepada setan. Contohnya yang sampai keluar dari agama Islam. Nah, barakallahu fikum, misalkan setannya menyuruh kepada dia agar apa? Agar dia menyembah selain Allah misalkan. Dan dia taat. Atau agar dia misalkan menginjak-injak Al-Quran. Dia taat. Seperti para sihir itu. Para tukang sihir itu syaratnya ngeri. Nah, sebagian mereka sudah kami sebutkan kemarin ya. Sebagian mereka itu ada syarat-syaratnya harus menginjak-injak Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu pun disobek-sobek, kemudian nah barakallahu fikum dimasukkan dalam air, diminum airnya. Macam-macam. Nah, kemudian ada juga syarat-syaratnya yang mereka letakkan menulis lafaz-lafaz Al-Quran di kamar mandi, bayangkan itu. Itu pun nulisnya dengan darah haid. Allahu musta'an. Ngeri sekali. Yang jelas, nah, tingkatan-tingkatan seperti itu masuk dalam kekufuran. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, kata beliau sini yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, astani yang kedua. Al-Hakim al-Zair al-Mughayyir li ahkamillah ta'ala. Yang kedua, pemimpin-pemimpin tauhid yang kedua berdasarkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua adalah seorang hakim, seorang pemimpin yang zalim yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam, Zair itu maksudnya zalim ya. Naam, seorang pemimpin yang zalim, yang jahat, yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah diubah dengan hukum-hukum yang diletakkan oleh manusia. Allahu musta'an. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, waffaqahullah, as-sani yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum kepada selain yang Allah Ta'ala turunkan, hadza ya'um kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah bainan nasi fil khusumati wal munaza'at. Kata beliau, ucapan ini umum mencakup seluruh atau setiap orang yang dia berhukum kepada hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah, yang barakallahu fikum, walaupun menghukumi di antara manusia baik dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan atau perkara-perkara yang mereka perdebatkan. Jadi hati-hati barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya sangat barakallahu fikum berhati-hati di dalam berhukum kepada selain hukum Al-Quran wa Sunnah, karena berhukum kepada selain Al-Quran wa Sunnah tentunya sangat berbahaya sekali apabila dia sampai meyakini dan juga sengaja berhukum kepada selain Al-Quran Sunnah, atau dia mengatakan bahwasanya ada hukum yang lebih baik, yang lebih bagus daripada Al-Quran Sunnah, maka sungguh telah masuk dalam pembatal keislaman. Hati-hati, karena pembatal keislaman sangat banyak sekali, namun yang inti adalah 10 pembatal keislaman bisa dilihat dalam kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berikutnya kata beliau, hakama bainahum bil qanun aw bi awaid al badwi was salum allati 'alayha al badu wal qabail, baik dia menghukumi manusia dengan undang-undang yang dibikin oleh manusia atau dengan adat istiadat, adat istiadat orang kampung atau orang badui, barakallahu fikum, yang seringnya orang-orang barakallahu fikum yang berada di kabilah-kabilah atau suku-suku atau marga-marga, biasanya ada, ya kan, hukum adat, ya, ada hukum adat, ada peraturan adat yang seperti itu. Kalau lebih dikedepankan hukum-hukum adat tersebut daripada Al-Quran wa Sunnah, maka dikhawatirkan masuk dalam kekufuran. Allahumma sa'an. Karena pada asalnya barakallahu fikum, kita semuanya diperbolehkan mengikuti adat selama adat tersebut tidak berseberangan dengan syariat. Adapun kalau seandainya adat berseberangan dengan syariat, wajib kita tinggalkan. Nah, jangan sampai kita menabrakkan syariat dengan adat. Adat kita tinggalkan, ambil syariatnya. Tapi kalau seandainya adat istiadat yang tidak berseberangan dengan syariat, maka tidak masalah kita lakukan. Seperti misalkan kita berjalan melewati kampung, melewati orang yang berkumpul di kampung kita, ya, kita menyapa dan misalnya itu adat kebiasaan, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau adat istiadat yang mereka sudah menjadi kebiasaan berupa kesyirikan atau bid'ah, enggak boleh kita ikuti. Nah, Allahu musta'an. Seperti apa contohnya? Seperti adat istiadat yang kalau mereka biasanya setelah orang meninggal dunia itu ada acara tahlilan, ya kan? Setelah orang meninggal dunia biasanya ada acara tahlilan setelahnya. Nah, tahlilan, barakallahu fikum, mereka membacakan kalimat la ilaha illallah sekian kali selama 7 hari atau selama 3 hari atau selama 100 hari. Itu semuanya ritual-ritual atau adat yang berseberangan dengan syariat. Harus kita tinggalkan dan kita tidak boleh mengikutinya. Allahumma musta'an. Berikutnya kata beliau, wa a'rada an kitabillah. Hadha huwa taghut. Dan dia justru berpaling dari Al-Qur'an, maksudnya dia berhukum kepada undang-undang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dia berpaling dari Al-Qur'an, maka ini atau orang tersebut adalah taghut. Allahumma musta'an. Yahkumuna bi ghairi ma anzalallah. Mereka berhukum kepada selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa yad'una anna hadha min al-islah wa tawfiq bainan nas, hadha kadhibun, kata beliau. Kemudian setelah mereka berhukum kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengatakan atau mereka mengaku-ngaku bahwasanya ini adalah yang paling pantas, yang paling bagus, dan inilah yang bisa menggabungkan atau bisa mengumpulkan manusia. Ini adalah kedustaan seperti itu. Al-islahu la yakunu illa bi kitabillah wa tawfiq bainan nasi wal mu'minin la yakunu illa bi kitabillah, kata beliau. Yang namanya mendamaikan itu tidak terjadi kecuali dengan Al-Qur'an di antaranya. Naam. Dan menggabungkan agar mereka saling cocok dan bersatu kembali di antara manusia dan orang-orang mukminin tidak terjadi pula kecuali dengan Al-Qur'an. Allahu musta'an. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, tsumma za'uka yahlifuna billah In aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana apabila telah menimpa kepada mereka sebuah musibah dengan sebab ulah tangan-tangan mereka sendiri, kemudian setelah itu mereka datang kepadamu bersumpah atas nama Allah dan mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan, wa taufiqa, dan mengumpulkan kembali. Allah musta'an. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala mengetahui isi hati mereka. Fa'arif anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka terhadap diri-diri mereka dengan ucapan yang bisa menyentuh dan mengena. Allahumma musta'an. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Ini termasuk tujuan diutusnya para rasul, di antaranya adalah ini, yaitu apa? Dan tidaklah kami mengutus nam seorang rasul kecuali agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang sebelum-sebelumnya itu tujuannya agar ditaati oleh kaumnya. Tujuannya agar ditaati oleh kaumnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalau seandainya mereka berbuat kezaliman, menzalimi diri-diri mereka sendiri, kemudian setelah itu mereka datang kepadamu dan mereka meminta ampunan naam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya rasul pun juga meminta ampunan, memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan taubat dan juga menerima taubat, dan zat yang senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Lau annahum tabu ilallah wa ja'uka hadza fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kisah ini terjadi di zaman hidupnya Rasulullah waktu itu. Kalau seandainya mereka bertobat kepada Allah, kemudian mereka datang kepadamu, maksudnya adalah ketika di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup waktu itu. Na'am barakallahu fikum. Niscaya mereka semuanya apa? Dan ketika Rasulullah sudah memintakan ampunan untuk mereka, mereka menjumpai bahwasanya Allah Ta'ala ternyata zat yang maha menerima taubat dan juga penyayang. Amma ba'da mautihi fala yudhab ila qabrihi nadatin. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah, tidak diperbolehkan pergi ke kuburannya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Meminta kepada Rasulullah enggak boleh. Paham ya? Walaupun kita ziarah kubur enggak masalah. Ziarah kubur enggak masalah. Jangan seperti orang-orang sufiah yang mereka barakallahu fikum alasan ikut jamaah haji kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, akhirnya sampai di tujuannya mereka terkadang apa itu namanya? Mengelus-ngelus itu ya. Nah, barakallahu fikum mengusap-usap. Nah, barakallahu fikum tembok-tembok kuburannya itu, kemudian mencari berkah dan semisalnya, jangan. Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun ziarah tidak masalah ziarah. Ziarah kubur itu disyariatkan. Nah, barakallahu fikum, selama yang diziarahi tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, bukan dalam rangka ziarahnya karena untuk melakukan syirikan atau kebid'ahan. Rasulullah suatu ketika dahulunya pernah melarang, namun setelah itu Rasulullah mengizinkan. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Jadi ziarah kubur boleh ya. Enggak perlu bawa bunga. Enggak perlu bawa air-air itu enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu bawa kemenyan. Paham ya? Dupa atau kemenyan itu enggak perlu dibawa. Langsung ada tangan kosong. Paham ya? Tangan kosong berangkat kemudian berdoa. Kalau seandainya terpaksa seperti itu berdoa. Dan kalau seandainya berdoa dari rumahnya sampai. Paham ya? Yang tidak sampai kepada si mayit adalah amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah yang tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Seperti mengirim apa? Mengirim surat Al-Fatihah. Atau mengirim Yasin. Dari rumah baca Yasin. Lah kenapa baca Yasin? Untuk mengirim bapak yang sudah meninggal katanya. Enggak sampai. Paham ya? Kemudian mengirim surat Al-Fatihah. Dikit-dikit mereka baca Al-Fatihah. Kan? Langsung mereka baca banyak itu ya. Kemudian Al-Fatihah berapa kali gitu. Untuk dikirim kepada si mayit enggak sampai. Yang sampai adalah amalan-amalan yang memang ada dalilnya. Seperti sedekah, amalan-amalan kebaikan, misalkan antum bersedekah diniatkan ibu atau bapak antum sudah meninggal, tapi muslim syaratnya ya, sampai insyaallah. Naam. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, yang waktu itu ada seorang wanita dari barakallahu fikum Zuhainah, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai keadaan ibunya. Naam. Sesungguhnya ibuku itu bernazar untuk bersedekah. Naam. Namun ternyata dia mati tiba-tiba. Jadi ibuku itu meninggal secara tiba-tiba. Naam. Dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, wa adunnu halau takallama tasaddaqat. Dan aku yakin kalau seandainya ibuku itu bisa bicara, dia akan sedekah. Naam. Kemudian perempuan tadi tanya kepada Rasulullah, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah diniatkan ibuku sudah meninggal tadi? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Paham ya? Kalau itu sampai. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, ada seorang wanita bernazar untuk haji. Tapi belum sempat haji, sudah meninggal dulu. Sudah meninggal dunia. Akhirnya dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh aku menghajikan dengan niat untuk ibuku yang sudah meninggal tadi? Untuk membayar nazarnya, istilahnya gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibumu punya hutang, masih hutang kepada manusia gitu ya, apakah engkau akan menunaikannya? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, seperti itu pula, hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, syahidnya barakallahu fikum, hafidhakumullah, amalan-amalan yang sampai kepada si mayit itu adalah amalan-amalan yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Adapun ritual-ritual bacaan-bacaan yang dibaca setiap malam Jumat itu ya, yasinan, pernah dengar yasinan itu ya, yasin atau al-fatihah, misalkan gitu ya, pernah dengar itu ya. Nah, seperti itu nggak sampai. Wallahu a'lam, karena memang nggak ada dalilnya dan itu ritual-ritual kita. Terkadang mereka ngirimnya berapa? Ngirimnya 100 kali baca al-fatihah itu. Nah, terkadang ada yang tidak puas 500 kali. Nah, masih ada lagi yang seperti itu. Itu semuanya tidak sampai, Allahu musta'an. Itu semuanya adalah bisikan-bisikan dan rayuan-rayuan, bujukan-bujukan, hiasan-hiasan setan yang terkutuk, yang harus kita hindari dan kita tidak boleh mendekatinya. Dan lihat dikit lagi di sini, barakallahu fikum. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan untuk pergi ke kuburannya. Maksudnya pergi ke kuburannya minta itu enggak boleh. Adapun ziarah kubur enggak masalah. Itu pun apa? Kita tidak sengaja dari Indonesia pergi ke sana ziarah kubur enggak. Tapi apa? Kita melakukan ritual haji misalkan ya. Kemudian ada kesempatan datang ke Masjid Nabawi, ziarah kuburan Rasulullah enggak masalah. Tapi kalau dari Indonesia sengaja pergi ziarah kubur Rasulullah enggak ada dalilnya. Paham ya? Karena apa? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperbolehkan menempuh sebuah perjalanan jauh safar demi tempatnya kecuali tiga masjid. Kecuali di tiga masjid ini boleh. Sengaja itu enggak masalah. Nah, pertama Masjidil Haram. Kedua Masjidil Aqsa. Ketiga Masjid Nabawi. Jadi kita sengaja ziarah Masjid Nabawi enggak masalah. Tapi kalau sengaja ziarah kuburannya itu enggak ada dalilnya. Maksudnya kalau ziarah Masjid Nabawi enggak masalah. Nah, mungkin ketika ziarah Masjid Nabawi sekaligus ziarah kuburannya enggak masalah. Tapi lo mengkhususkan ziarah kuburannya enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Hati-hati karena salat di Masjidil Haram, nah, itu satu kali salat sebanding dengan berapa? Pahalanya sebanding dengan berapa? Satu kali salat di Masjidil Haram. Antum? Berapa, Pak? 100 ribu kali. Nah, sholat di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali atau 500? 1000 kali. Sholat di Masjid Al-Aqsa? 100? 500 ya? Nah, benar nggak? Gitu kan? Benar gitu. Sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan 1000 kali, benar? Sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Paham ya? Sholat di Masjid Haram 100.000 kali. Jadi memang keutamanya besar sekali. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Namun kalau sengaja ziarah kubur, dan sengaja jauh-jauh dari Indonesia misalkan ingin ziarah kubur Rasulullah, enggak ada dalilnya. Tapi yang ada dalilnya adalah ziarah sengaja Nah, mengunjungi tempatnya tiga masjid tadi enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Al-insan idza adnaba yatubu ila Allahi wa yastaghfiru fi ayyi makan. Yang tepat itu yang benar bahwasanya manusia itu kapan saja dia berbuat dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah fi ayyi makan, di tempat yang mana saja. Enggak perlu ke kuburan, enggak perlu. Nah, dia langsung ketika dia berbuat dosa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala yahtaju an yadhhaba ila qabri rasul. Perhatikan ini, enggak perlu, enggak butuh pergi ke kuburan Rasulullah. Kama yaqulu al-mukharrifun al-an, sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang mukharrifun dari kalangan ahlu takhayul, ya, orang sufiyah dan misalnya ahli khurafat. Naam, inna hadha yadullu, yang seperti ini, perbuatan seperti ini menunjukkan ala annal mudniba yadhhabu inda al-qabri wa yatlubu minar rasul al-musamaha wa yastaghfiru inda al-qabr, hadha kadibun, yang seperti ini adalah kedustaan. Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang berdosa diperintahkan untuk pergi ke kuburan Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasulullah agar dimaafkan dan agar dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburannya, itu adalah ucapan yang bohong. Nah, adapun istighfar itu di mana saja silakan. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah itu dalam sehari, walaupun kita semuanya mungkin belum bisa mencontoh, dalam sehari Rasulullah beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa? 100 kali. Sehari, bayangkan. Kita semuanya bisa dikatakan belum bisa mencontoh. Nah, barakallahu fikum, walaupun sudah istighfar, na'am, tapi kalau dihitung dengan hitungan-hitungan mungkin belum ada 70 kali. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kekurangan kita semuanya. Nah, kalian kita sama saja. Dalam artian ya berupaya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Ar-Rasul ma amara, Rasulullah tidak pernah memerintahkan an yustaghfara 'inda qabrih. Oh, tidak pernah apa? Tidak pernah memerintahkan agar memintakan ampunan atau minta ampunan di sisi kuburannya. Wala sahabah kanu yadhhabuna ila qabri rasul liyastaghfiru. Tidak pernah pula para sahabat dahulu, para sahabat Rasulullah, enggak pernah mereka pergi ke kuburan Rasulullah minta ampun, enggak pernah. Ya, tidak pernah pergi ke kuburan Rasulullah minta ampunan. Kanu yatubuna ila Allah fi ayyi makan. Dahulu mereka para sahabat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat mana saja. La yahtaju ila annaka tadhhab ila qabrih. Enggak perlu kamu itu pergi ke kuburan Rasulullah, enggak perlu. Dari rumah pun bisa. Dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman ketika bertaubat harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat diterimanya taubat itu harus terpenuhi. Pertama, ikhlas. Ya, taubatnya itu karena ikhlas ya. Syarat-syarat diterimanya taubat seseorang itu ada 4 globalnya. Ini 4 ini yang kembali kepada orangnya. Nah, nanti ada 2 kembali pada waktunya. Yang pertama, ikhlas. Syurutu at-taubah, syarat-syarat. Nah, barakallahu fikum, nam kuburi taubah, syarat-syarat diterimanya taubat pertama ikhlas. Yang kedua, nah, barakallahu fikum, menyesali perbuatan tersebut. Ya, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Nah, yang keempat adalah apa? Berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. 4 syarat. Ana ulangi lagi. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat yang dia sudah bertobat tadi. Kemudian yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tadi. Ada berapa syarat, Pak? 4 syarat sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, meninggalkan, yang keempat, berazam untuk tidak mengulanginya. 4 syarat ini ya. Ini 4 syarat kembali kepada barakallahu fikum orang yang taubat tadi. 2 syarat tambahan kembali kepada waktunya. 2 syarat tambahan kembali kepada waktunya. Kapan waktunya bertaubat itu? Pertama, hendaknya taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Naam. Nah, yang pertama adalah apa? Adalah hendaknya taubat itu dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah menjelang sakaratul maut, enggak diterima lagi. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yughargir. Yughargir itu nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Yang kedua, hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah mana? Barat. Nah, yang kedua adalah apa? Nah, barakallahu fikum, antakuna taubah qabla tulu'i syams min maghribiha. Nah, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kenapa? Karena kalau sudah terbit dari arah barat, sudah menjelang mendekati hari kiamat, tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanqati'u taubah. Wala tanqati'u hijrah hatta tanqati'u taubah. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'u syamsu maghribiha." Tidak terputus hijrah itu. Hijrah itu masih ada terus sampai nanti. Nah, sampai terputusnya taubat. Dan tidak terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Empat syarat kembali kepada orangnya, dua syarat kembali kepada waktunya. Yang kembali kepada orangnya, empat syarat tadi apa? Ulangi lagi, antum. Empat syarat taubat tadi. Ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi. Kemudian dua syarat kembali kepada waktunya tadi, ulangi tak? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan atau tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, masya Allah, itu syarat-syarat bisa dilihat dalam kitab apa? Riyadus Salihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Taubah dan sana sendiri. Bisa dilihat sana beserta penjelasan-penjelasan para ulama seperti syarahnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin atau yang semisalnya. Nam, dikit lagi ya, kata beliau di sini. Walakin hadza fi hayatir rasul, akan tetapi nah barakallahu fikum hafizakumullah, hal ini tadi dalam ayat yang sudah kita baca tadi, nah mereka datang kepada Rasulullah itu ketika Rasulullah masih hidup. Nah, li'annahum asa'u fi haqqir rasul, karena waktu itu mereka berbuat jelek nah terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu insarafu an nitahakum ilaih, karena waktu itu mereka sempat berpaling tidak mau berhukum kepada Rasulullah. Fahadhi isa'atun fi haqqir rasul, maka yang seperti ini adalah bentuk kejelekan, bentuk perbuatan jelek terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum yadhhabun wa ya'tadhirun 'inda ar-rasul ba'da at-taubah ila Allah jalla wa ala. Waktu itu ketika Rasulullah masih hidup, karena mereka berbuat kejelekan, akhirnya mereka pergi kepada Rasulullah minta ampunan, minta maaf kepada Rasulullah setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana hadza fihi mukhalafatun lillah. Nah, maka yang seperti ini keadaannya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah berbuat jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa? Ada bentuk penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penyelisihan terhadap Rasul. Fal mukhalafatu fi haqqillah laha al-istighfar, maka penyelisihan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak baginya adalah istighfar, minta ampunan. Wal mukhalafatu fi haqqir rasul, dan menyelisihi atau berbuat jelek terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yadhhabuna ilaihi, pergi kepadanya menuju kepada Rasulullah, wa yatlubuna minhu al-musamaha wal 'afwa anhum, dan mereka meminta dari Rasulullah ampunan dan maaf, li'annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka berbuat kekeliruan mengenai hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kami jelaskan kisah kejadian tersebut adalah ketika Rasulullah masih hidup waktu itu. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita pergi ke kuburannya minta ampun di sana, enggak perlu. Barakallahu fikum, yang pernah misalkan mencaci maki atau menghina misalkan dalam keadaan dia tidak tahu atau tidak punya ilmunya, setelah dia mengilmunya hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafzullah salamatul afiyah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.